yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Mereka bergirang hati dengan nikmat Allah dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Hadhihi al-ayatul karimat fiha fadlu syuhada'i wa karamatihim." Ayat-ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang keutamaan para syuhada. Syuhada adalah jamak dari syahid. Syahid yaitu orang yang mati di dalam pertempuran. Ini keutamaan para syuhada dan karamah mereka. Karamah adalah kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini tepatnya adalah ayat yang berkaitan dengan para syuhada Uhud. Yang berkaitan dengan para syuhada Uhud. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, maka ayat ini turun untuk syuhada Uhud. Akan tetapi, sebagaimana yang kita sudah sering ketahui, sering saya jelaskan, bahwa yang apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis kaitannya dengan para sahabat, maka redaksinya juga untuk seluruh umat. Ada kaidah mengatakan al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang artinya yang menjadi standar adalah keumuman sebuah lafaz, bukan kekhususan sebuah sebab. Khusus sebabnya mungkin untuk orang-orang yang mati di peperangan Uhud, bahwa janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Yang gugur di jalan Allah yang dimaksud pada ayat ini adalah orang yang mati pada peperangan Uhud, para syuhada Uhud. Tetapi secara umum siapapun yang meninggal sebagai syahid, maka dia mendapatkan keutamaan dalam ayat ini. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, ja'ala Allahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin taridu anhar jannah." Ketika kawan-kawan kalian yang meninggal di peperangan Uhud, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh-ruh mereka di sebuah sangkar burung yang burung-burung tersebut sering minum pada sungai-sungai surga. Ta'kulu min thimariha, burung-burung tersebut makan dari buah-buah surga. Wa ta'wi ila qanadiri min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil 'arsy. Dan diam ruh-ruh para syuhada Uhud tersebut yang dimasukkan dalam sebuah seekor burung, diam di sebuah tempat-tempat yang terbuat dari emas, bergantung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Falamma wajadu tiba ma'kadihim wa mashrabihim wa maqidihim qalu man yuballigh ikhwanana anna anna ahya'un fil jannah nurzaq li alla yazhadu fil jihad wala yanqulu anil harb. Ketika orang-orang yang mati syahid tersebut mendapati dirinya sedemikian rupa mendapatkan nikmat, mendapatkan makanan, minuman, tempat, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Ini menunjukkan bahwasanya secara khusus ayat ini membicarakan tentang orang-orang yang mati di peperangan Uhud. Tetapi secara umum inilah keutamaan orang-orang yang mati di dalam semua peperangan, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mengatakan ayat-ayat yang mulia ini mengandung penjelasan tentang keutamaan para syuhada dan karamah mereka. Wa ma mannallahu 'alaihim bihi min fadlihi wa ihsanihi. Yang artinya, dan segala kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah buat mereka berupa anugerah dan kebaikannya. Wa fi dhimniha tasliyatul ahya an qatlahum wa ta'ziyatihim wa tanshitihim lil qital fi sabilillah wa ta'arudhi lisyahadah. Termasuk di dalamnya adalah hiburan bagi orang-orang yang masih hidup karena mati saudara mereka. Bela sungkawa bagi mereka dan memberikan semangat bagi mereka untuk berperang di jalan Allah dan mencari mati syahid. Jadi ayat ini fungsinya dua. Yang pertama berkaitan dengan keutamaan orang yang mati syahid. Yang kedua memberikan penyemangat, motivasi untuk orang-orang yang masih hidup agar mereka semangat untuk berjihad dan mati sebagai seorang yang syahid. Makanya penulis rahimahullahu taala mengatakan faqala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Maka Rasulullah sallallahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah sebagai orang-orang yang syahid. Janganlah kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai orang-orang yang mati. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Dan di dalam hadis yang kita bacakan tadi tentang orang yang mati syahid menunjukkan bahwa ruh orang yang mati syahid mereka itu hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ruhnya orang-orang yang mati syahid di dalam surga, mereka bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, "Inna ruhal mu'min takunu 'ala syakli ta'irin fil jannah." Sesungguhnya ruhnya orang beriman menjadi seperti bentuk sebuah burung, seekor burung di dalam surga. Seekor burung di dalam surga. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Ai fi jihadi a'da'id-din qasidina bidzalika i'la'an likalimatillah." Apa yang dimaksud fi sabilillah? Janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan di jalan Allah? Maka penulis mengatakan maksudnya adalah memerangi musuh-musuh agama dengan tujuan meninggikan kalimat Allah. Itu yang dimaksud dengan fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh agama dengan maksud meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah apa di sini maksudnya? Agama Allah, meninggikan agama Islam, meninggikan la ilaha illallah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu hamiyah." "Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau kalau seandainya seseorang berperang karena hamiyah?" Hamiyah hanya sekedar untuk menjaga kehormatan, hanya sekedar untuk menjaga kewibawaan. Apakah disebut fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala fi sabilillah litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah, maka dialah yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Jadi tidak semua yang berperang dikatakan berjihad di jalan Allah. Tergantung niat. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ya, tergantung niat. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, amwatan ay la yakhtur bibalika wa hisbanika annahum matu wa faqadu wa dhahabat anhum ladzatul hayati dunya wa tamattu' bizuhratiha. Yang artinya, maksudnya mati maksudnya adalah jangan kamu kira bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Maksud mati janganlah sampai terlintas di benak kalian dalam perhitungan kalian bahwa mereka itu mati dan lenyap serta hilang dari mereka kenikmatan dunia dan menikmati bunga-bunganya. Alladzi yuhadzaru min fawati min jubnin anil qitali wa juhdin fis syahadah. Namun yang seharusnya dikhawatirkan adalah hilang. Yang dikhawatirkan hilang adalah takut berperang dan tidak mau mati syahid. Maksudnya begini, orang yang mati syahid, jangan kira mereka itu hilang nikmat dari mereka. Bahkan nikmatnya lebih indah. Jangan kira nikmat tersebut lenyap dari mereka. Bahkan nikmatnya lebih banyak. Tetapi yang lebih ditakuti semestinya adalah orang-orang yang tidak mau berjihad. Orang-orang yang tidak yang pengecut untuk berjihad. Nah ini. Bal qad hasala lahum a'zam mimma yatanafasu fil mutanafisun. Bahkan sesungguhnya mereka telah memperoleh yang lebih besar daripada sesuatu yang diperebutkan oleh orang-orang yang bersaing. Maksudnya orang-orang yang mati syahid, mereka mendapatkan lebih besar daripada orang-orang yang bersaing untuk kepentingan dunia. Ya. Fahum ahya'un 'inda rabbihim fi dari karamatih. Maka mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dalam surganya. Kata di sisi Rabb-nya menunjukkan tingginya derajat mereka dan begitu dekatnya mereka dengan Rabb mereka. Ya, menunjukkan begitu tingginya derajat mereka wa qurbihim min rabbihim. Yurzaqun min anwa'in na'im alladhi la yu'lamu wasfuhu illa min man un'ima bihi alaihi. Dengan mendapatkan rezeki berbagai macam kenikmatan yang tidak diketahui bentuknya kecuali oleh zat yang telah memberikan kenikmatan tersebut atas mereka. Maksudnya adalah intinya di sini orang-orang yang masih hidup jangan mengira yang mati dalam keadaan peperangan atau disebut dengan mati syahid mereka sengsara. Tetapi mereka diberikan rezeki oleh Allah. Hidup di sisi Allah, dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nikmat lebih banyak daripada yang mereka dapatkan ketika mereka hidup di dunia. Dan secara umum ini keutamaan berjihad. Keutamaan mati syahid. Secara umum seperti itu. Kemudian para ikhwah, di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi menyebutkan permasalahan. Kalau seandainya orang mati syahid itu hidup, dia kan hidup, tidak mati. Maka secara hukum hidup ya, secara hukum hidup. Maka tidak disolatkan atasnya. Seperti hidup secara panca indera. Dan telah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang memandikan orang yang mati syahid dan mensolatkan orang yang mati syahid. Mazhab Malik dan Syafi'i dan Abu Hanifah serta Imam Sufyan ibn Masruk al-Thawri berpendapat bahwa orang yang mati syahid tetap dimandikan. Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Imam al-Thawri tetap dimandikan dan disolati atas mereka. Kecuali yang meninggal di peperangan bertemu dengan musuh secara khusus. Yang meninggal di peperangan bertemu dengan musuh secara khusus. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, idfanuhum fi dima'ihim. Kuburkan mereka dalam keadaan luka mereka. Jadi tanpa di apa? Tanpa dimandikan, tanpa dikafani, tanpa disolati. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idfanuhum fi dima'ihim, yakni yauma Uhud wa lam yughassilhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburlah mereka dalam keadaan pakaian mereka seperti itu, dalam keadaan luka mereka seperti itu, yaitu orang-orang yang mati di peperangan Uhud. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan mereka, tidak memandikan mereka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatla Uhudin an yunza'a anhumul hadid wal julud wa an yudfanu bi dima'ihim wa thiyabihim. Wa bihadza qala Ahmad wa Ishaq wal Auza'i wa Dawud ibnu Ali wa jama'atu fuqaha'il Amsar wa ahlul hadis wa ibnu Uliyyah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk orang-orang yang terbunuh pada peperangan Uhud dicabut dari mereka besi-besi. Mungkin ada panah, ada pedang, ada tombak yang masuk, ya. Besi-besinya dicabut. Kemudian dikuburkan dengan darah mereka dan pakaian mereka. Artinya tidak dimandikan sama sekali. Tidak dikafani. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahiyah, kemudian Al-Auza'i, Dawud ibn Ali, dan sekelompok dari ahli fikih dari beberapa penjuru dunia dan ahli hadis serta Ibnu Uliyyah. Berarti pendapat jumhur. Sedangkan sebagian tabi'i mengatakan bahwa seperti Sa'id bin Musayyib dan Al-Hasan Al-Basri, yughassalun. Mereka tetap dimandikan. Ya, tetap dimandikan. Lalu yang meninggal di peperangan Uhud, bagaimana Anda menjawab, wahai yang mengatakan tetap dimandikan? Maka kata mereka, tidak dimandikan karena saking banyaknya. Pemahamannya begitu. Tidak dimandikan karena saking banyaknya. Tetap apa? Dimandikan. Dan di peperangan Uhud tidak dimandikan karena saking banyaknya. Yang jelas pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu alam, kita lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa orang yang mati syahid di peperangan tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan. Kenapa? Karena mereka masih hidup. Hidup mereka secara hukum maknawi dan berarti seperti hidup secara panca indera, secara manusia. Wallahu a'lam. Sedangkan apabila seorang yang syahid, jika dia terluka di medan pertempuran, kemudian dibawa keluar pertempuran dalam keadaan masih hidup, belum meninggal di pertempuran, kemudian hidup setelah itu, makan setelah itu, baru setelah itu meninggal. Maka orang seperti ini disepakati para ulama. Para ulama berijma' bahwa mereka disolatkan. Mereka disolatkan. Sebagaimana yang dilakukan terhadap sahabat siapa namanya? Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang mereka lakukan sebagai terhadap sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab salat subuh. Kemudian datang Abdurrahman bin Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian setelah itu ditombak oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian hidup. Setelah ditombak, hidup. Selama 3 hari. Lalu wafat. Para ulama bersepakat. Kalau ada yang mati syahid dalam keadaan seperti ini, maka tetap dimandikan, dikafani, disolati. Yang dibicarakan di awal tadi, yang terjadi khilaf di antara ulama tadi, ada yang mengatakan tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, yaitu orang-orang yang mati dalam perperangan, medan pertempuran. Nah, itu yang terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan sekali lagi saya katakan, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, banyak sekali dalil-dalil juga yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi tentang hadis orang yang mati syahid di peperangan. Kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis mengatakan, wa ma'a hadza farihina bima atahumullah min fadlih. Di samping itu mereka dalam keadaan gembira disebabkan karena Allah yang diberikannya kepada mereka. Disebabkan karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jelaslah gimana enggak gembira di bawah arsy minum sungai ya, air sungai surga, makan seenaknya, minum seenaknya. Gimana tidak gembira? Mughtabitina bidzalik. Maksudnya mereka bahagia dengan hal tersebut. Waqad qarrat bihi uyunuhum wa farihat bihi nufusuhum. Di mana mereka menjadi tenang dan jiwa mereka menjadi senang. Wa dzalika li husnihi wa katsratihi wa 'azamatihi wa kamalil ladzah fil wusul ilaihi wa adamil munghis. Yang artinya, yang demikian itu disebabkan karena banyaknya, maksudnya nikmatnya, saking baiknya, saking agungnya, dan kesempurnaan kenikmatan dalam memperolehnya tanpa ada kesusahan. Wa adamil munqis. Fajama'a Allahu lahum baina na'imil badan bir rizq wa na'imil qalb war ruh bil farah bima atahum min fadlih. Maka Allah telah menyatukan bagi mereka, bagi para syuhada Uhud, antara kenikmatan jasmani dengan adanya rezeki, dengan kenikmatan hati dan ruh, dengan kesenangan dan kebahagiaan atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Ini terdapat pelajaran di sini bahwa nikmat bukan hanya sekedar lahiriah, tetapi juga nikmat batiniah. Orang yang mendapat nikmat lahiriah, harta bertumpuk, emas, perak, uang, rumah mega, mobil mewah, istri 4. Ya, tapi hatinya tidak tenang, maka ini kurang nikmatnya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Cuma mendapatkan hati yang tenang, hati yang nyaman, lapang, tetapi secara lahiriah kurang juga nikmatnya. Yang benar, yang sempurna adalah yang mengumpulkan dua-duanya. Secara lahiriah dan secara batiniah. Fatamma lahun na'imu was-sururu wa ja'alu yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ay yubashshiru ba'dhum ba'dan biwusuli ikhwanihim alladhina lam yalhaqu bihim wa annahum sayanalu ma nalu. Artinya, mereka sehingga sempurnalah kenikmatan dan kebahagiaan mereka. Mereka bergirang hati tentang orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Maksudnya sebagian mereka memberikan kabar gembira kepada sebagian lainnya tentang akan menyusulnya saudara-saudara mereka yang belum menyusul mereka. Dan bahwa mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka dapatkan. Maksudnya, orang-orang yang mati syahid, yang sudah masuk ke dalam surga, ruhnya sudah bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah, mereka memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang belum mati syahid. Kaum muslimin. Apa itu? Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Yang artinya, janganlah bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maksudnya yastabshiruna bizawalil mahdzur anhum wa an ikhwanihim mustalzim kamal as-surur. Bahwa maksudnya mereka memberikan kabar gembira dengan hilangnya hal-hal yang dikhawatirkan dari mereka dan dari saudara-saudara mereka yang melazimkan kesempurnaan kebahagiaan mereka. Ini salah satu penafsiran bahwa orang yang mati syahid memberikan kabar kepada saudara-saudara muslim, jangan takut berjihad. Jangan khawatir berjihad. Karena kalaupun kalian mati dan kehilangan dunia, kalian akan mendapatkan gantinya di akhirat. Jangan takut berjihad. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah Allah dan malaikatnya yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang masih hidup di dunia. Apa maksudnya? Wahai keluarga orang yang mati syahid, kalian jangan takut terhadap keluarga kalian yang mati syahid. Kenapa? Karena mereka hidup nyaman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan khawatir kalian terhadap keluarga kalian yang mati syahid. Jadi di situ ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, orang yang mati syahid memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin yang belum mati syahid. Ayo berjihad. Ayo menegakkan agama Allah. Ayo berperang agar kalian mendapatkan, dan jangan takut. Kenapa? Karena kalau kalian mati, kalian akan mendapatkan nikmat dari Allah sebagaimana kami mendapatkan nikmat. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua apa? Siapa yang memberitahu? Allah dan para malaikat. Kepada siapa? Kepada keluarga. Atau bisa begini, kepada orang yang mati syahid. Ya. Bahwa wahai yang mati syahid, kalian jangan takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena kalian akan mendapatkan nikmat. Dan kalian jangan khawatir terhadap keluarga kalian yang di dunia, karena Allah yang akan menjaganya. Nah, itu dua tafsiran seperti itu ya. Kemudian penulis mengatakan, yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl, ay yuhanni'u ba'dhum ba'dan bi'azama mahna'an bihi wa huwa ni'matu rabbihim wa fadlihi wa ihsanihi. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Maksudnya sebagian mereka memberikan ucapan selamat kepada sebagian yang lain dengan ucapan selamat yang paling agung, yaitu nikmat Rabb mereka dan karunia-Nya serta kebaikannya. Sudah tidak bisa dibayangkan itu. Ya. Allah itu maha luas rahmatnya. Kepada hamba yang berdosa saja dikasih rahmat oleh Allah. Bagaimana kepada hamba yang mempertaruhkan nyawanya untuk agamanya. Tentunya Allah akan lebih lagi memuliakan orang tersebut. Yang berdosa saja dirahmati oleh Allah. Masih diberikan nikmat oleh Allah. Bagaimana orang yang memperjuangkan nyawanya untuk agama Allah. Tentunya akan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah SWT. Wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Bal yunammihi wa yashkuruhu wa yaziduhu min fadlih ma la yasilu ilaihi sa'yuhum. Bahkan Allah mengembangkannya dan memberikan balasan serta menambahkan karunia-Nya itu hingga mencapai derajat yang tidak mungkin dapat diraih oleh usaha mereka sendiri. Ada amalan-amalan yang kalau kita beribadah tidak akan sampai ibadah kita mendapatkan pahala amalan tersebut. Kecuali dengan amalan tersebut, yaitu jihad. Saya beri contoh ya. Ini jihad, pahala jihad sampai sini misalnya. Ini ada orang sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah. Cuma mungkin sampai sini. Seluruh amalan mungkin tidak sampai pahalanya kepada pahala jihad tadi. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis di sini. Mala yasilu ilaihi sa'yum. Hingga mencapai derajat yang tidak mungkin dapat diraih oleh usaha mereka sendiri. Oleh ibadah mereka tidak bisa. Hanya ada dengan dia mendapatkan hanya dengan berjihad. Coba saya baca ya beberapa ayat, beberapa hadis tentang keutamaan jihad ya. Beberapa hadis tentang keutamaan jihad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina," beliau ditanya, "Aina yakunun?" Di mana ruhnya orang-orang yang mati syahid? Nabi Muhammad SAW bersabda, arwahu syuhada ala nahrin bi babil jannah. Ruhnya orang syuhad, para mati syahid di atas sungai-sungai, di depan pintu surga. Yuqalu lahum bariq, yakhruju alaihim rizquhum minal jannah bukratan wa asyiya. Ruh-ruh tersebut disebut dengan bariq. Kemudian keluar kepada mereka rezeki mereka dari surga. Waktu pagi dan waktu petang. Ini maksudnya adalah begitu tinggi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh orang-orang yang mati syahid. Belum lagi penghapusan dosa, belum lagi pemberian syafaat kepada keluarga. Masih banyak luar biasa. Fa fi hadhihi al-ayah isbatu na'imil barzakh. Ayat-ayat ini menunjukkan sahihnya kenikmatan di alam barzakh. Ingat, ayat ini masih berkaitan hanya di alam barzakh, bukan di akhirat. Cuma karena istimewanya orang yang mati syahid, ruh-ruh mereka sudah bergelantungan di mana? Di surga. Dan ini juga menunjukkan bahwa surga sudah ada sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Wa anna syuhada'a fi a'la makanin 'inda rabbihim, dan bahwasanya orang-orang yang syahid berada pada tempat yang paling tinggi di sisi Rabb mereka. Wa fihi talaqi arwahu ahli al-khair, dan di dalamnya terkandung adanya pertemuan antara ruh-ruh orang-orang yang saleh. Wa ziyaratu ba'dihim ba'dan, dan ziarah saling mengunjungi sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wa tabsyiru ba'dihim ba'dan, serta saling memberikan kabar gembira kepada sebagian yang lain. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak berdoa seperti itu? Boleh. Kenapa demikian? Karena kita berarti punya niat untuk mati syahid. Dan siapa yang mempunyai niat mati syahid, dia akan mendapatkan pahalanya. Meskipun dia meninggal karena sakit. Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasy. Barang siapa yang meminta kepada Allah pahala mati syahid, maka Allah akan sampaikan kepadanya kesyahidannya meskipun dia mati di atas kasurnya, tidak berjihad di jalan Allah. Di sini letak pentingnya niat. Letak pentingnya niat, yaitu menjadikan niat menjadikan seseorang mendapatkan pahala meskipun belum beramal. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik katanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.